alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Amun Khaybar pada masa Khaibar, peperangan Khaibar. Beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah menurut beberapa 59 Hijriah, nah, ada beberapa pendapat tentang tahun kematian, tahun meninggalnya beliau. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, maudhu'ul hadis. Apa sih yang dibahas dalam hadis yang mulia ini? Yang dibahas dalam hadis yang mulia ini adalah bayanul hukmi sholati biduni wudhu. Bayanul hukmi sholati biduni wudhu. Penjelasan tentang hukum sholat tanpa berwudhu. Yang dibahas dalam hadis ini tentang hukum, penjelasan hukum tentang orang yang sholat tanpa dia berwudhu. Kita baca hadis ini nomor satu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu semoga Allah meridainya, menuturkan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima layak malullahu salata ahdikum, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, lila ahdasa hatta yatawadduha, jika apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jelas sekali hadis ini, barakallahu fikum. Dalam hadis ini itu Allah tidak akan menerima, tidak akan menerima, tidak sah salat seseorang apabila dia tanpa berwudu sebelumnya. Ketika dia berhadas kemudian salat, maka salatnya tidak akan diterima. Ayo hadirin kiram rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis yang mulia ini, barakallahu fikum, baik seseorang sholatnya itu, nah sebelum itu di sini disebutkan Allah tidak akan menerima sholat-sholat seorang di antara kalian, di antara kalian apabila dia berhadas sampai berwudu. Nah barakallahu fikum, jadi tidak akan diterima sholatnya. Baik itu sholatnya sholat dalam keadaan hadir, sholat dalam keadaan safar, sholat jenazah, sholat wajib atau sholat sunnah, tidak akan diterima sholatnya. Tidak akan diterima. Nah, kalau dia berhadas tanpa dia berwudu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, hadal haditsu nasun fi wujubit taharati lissalah wa qad ajma'atil ummah ala anna taharata syartun fissihatis salah. Hadis ini nas, dalil tentang wajibnya bersuci ketika sholat, ketika mau sholat. Umat telah sepakat bahwasanya bersuci syarat sahnya sholat. Kita kalimat Nawawi. Dalam kesempatan yang lain beliau berkata, ajmatil ummah ala tahrimi sholati bi ghairi taharatin min ma'in aw turabin wala farqu baina sholatil mafrudu wan nafilah. Umat telah sepakat tentang haramnya sholat tanpa bersuci, baik bersuci dengan air atau bersuci dengan tanah tebu. Wala farqu baina sholatil mafrudu wan nafilah, tidak ada bedanya baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Haram hukumnya ketika dia sholat tanpa berwudu. Hadis ini menunjukkan hadis di atas, batalnya sholat orang yang berhadas, nah baik itu karena keinginannya atau tanpa keinginannya. Kemudian barakallahu'alaikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Man sallallahu wa muhdithun muta'amidan bila udrin fahuwa atin walakin hal yakfur. Kalau ada orang yang sholat dalam keadaan dia berhadas dengan sengaja tanpa ada udur, dia berdosa. Namun apakah dia sampai derajat kafir? Mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat la yakfur, dia tidak kafir. Kalau sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama berpendapat yakfur wa huwa qaulu Abi Hanifah wa ashabi, kafir. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan para sahabat. Kalau ada orang sengaja sholat tanpa berwudu dalam keadaan dia berhadas, dosa jelas. Namun apakah dia sampai kafir? Sebagian ulama mengatakan kafir. Sebagian lagi mengatakan tidak kafir. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Allahu a'lam bishawab. Kalau dalam rangka mengejek, mengolok-olok, tahu dia gak ada penghalang bagi dia untuk berwudu, bercanda, berbisna gurau, Allah wa'ala misal, itu termasuk pembatal keislaman. Kemudian manintat wada wudu ahu asna, manintat wada wudu ah asna utolati ba'idnahu la yajuzulahu an yukamila sholatah bal yajibu an yakto'aha, an yakto'aha wa ikana akmaluha fahuwa atid. Barang siapa yang batal wudunya di pertengahan sholat, tidak boleh baginya untuk menyempurnakan sholat. Wajib baginya untuk memutus sholat tersebut, membatalkan. Wa ikana akmaluha, apabila dia menyempurnakannya, fahuwa atid, maka dia berdosa. Sholat subuh dua rakaat, sholat rakaat pertama bangkit rakaat kedua kentut, kemudian dilanjutkan dosa dia. Yang wajib bagi dia adalah apa? Memutusnya, membatalkannya. Kemudian anna man intaqada wudhu'ahu wa huwa imam fa innahu yajib an yakhruja min salatihi wa la yajuzu an yukammila salatah wa yuqaddamu ahadul ma'mumin liyukammila bimusalli. Barang siapa yang batal wudunya wa huwa imam, dan dia imam, dia jadi imam, batal wudunya, maka wajib bagi dia untuk keluar dari salatnya, membatalkan salatnya. Keluar dari salatnya, tidak boleh dia menyempurnakan salatnya. Dan salah seorang makmum maju ke depan untuk menyempurnakan salat bersama dengan makmum, dia jadi imam. Paham ya? Allahu ta'ala alam di sawah. Kemudian barakallahu fikum ayyuhal wasal kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan hadis yang mulia ini, ada pembahasan yang disebutkan, yaitu tentang pembatal-pembatal sholat. Apa tentang pembatal-pembatal wudhu? Hadis ini sebutkan Allah tidak menerima salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Karena ada hal-hal yang membatalkan wudu seseorang, yaitu nawaqidul wudu, pembatal wudu. Yang pertama, membatal wudu yang pertama, al-kharijum min sabilaini, apa yang keluar dari dua jalan. Nah, yang keluar dari dua jalan, depan atau belakang, itu ada dua bentuk. Yang keluar dari dua jalan itu ada dua bentuk. Yang pertama wahwa muhtad, apa yang biasa keluar, air kecil, BAB, buang air kecil, mani madi wadiri, buang angin. Ini sepakat para ulama pembatal wudu, sebagaimana dinukilkan adanya ijma, sepakat ulama tentang hal ini pembatal wudu. Kemudian ketika Imam Ibnu Munir berkata, "Wahai Rasulullah, Kemudian yang kedua, apa yang keluar dari dua jalan? Ada yang bentuknya yang kedua ghairu muhtad, yang tidak biasa keluar. Yang tidak bisa keluar, dan ini sedikit sekali terjadi, keluar batu, keluar kerikil, keluar rambut, keluar yang lainnya, keluar telur. Apa yang lain? Batal wudunya jarang terjadi. Nah, sebagian ulama berpendapat anak yang tidak wudu pembatal wudu. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan ini pembatal wudu. Allah taala alam di soal. Ini pendapat yang benar di soal. Pembatal. Yang kedua, pembatal wudu yang kedua adalah istihadah, keluar darah penyakit. Istihadah ini keluar darah yang bukan darah. Ini pembatal wudu menurut mayoritas ulama. Keluar darah istihadah sebagai pembatal wudu. Yang ketiga, pembatal wudu yang ketiga atau mustagrib, tidur yang nyenyak. Apa itu nama mustagrib? Alladhi yaqadu ma'al ihsan, yang hilang sama sekali kesadaran. Bihaid lam ahdasa lam yasur, dimana ketika dia berhadas tentu dia tidak sadar. Fahadha yantakil wudhu, yang seperti ini tidak seperti ini, maka dia sebagai pembatal wudhu. Tidur yang tidak ada lagi kesadaran padanya. Nah, ketika dia tutup dia tidak tahu. Kalau tidur tapi masih dengar sesuatu, masih sadar-sadar, tahu kalau itu apa tidak, maka dia tidak batal wudhu. Tidur, berbohong di sebelahnya, coba kalau mati dulu, masih bocah tuh, mulai aja. Nah, itu berarti tidak batal wudhu. Kemudian yang keempat, zawal akli bi jununi au ikma au maradin jawa zawali akli bidunun au ikma au maradin au syukri, hilangnya akal karena gila, pingsan, sakit atau mabuk, maka ini membatalkan wudu. Di pingsan habis berwudu gak lama pingsan, habis berwudu gak lama datang penyakit gilanya, habis berwudu gak lama hilang akalnya karena sakit, sakitnya hilang akalnya, maka hilang karena mabok, maka batal wudu. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah menukilkan adanya ijma, ijmatil umma ala intiqadil wudu bil junun wa bil ikmal. Wakat nukilai jema fi halimul mungdi wa akharu, umat telah sepakat bahwasanya gila, pingsan membatalkan wudhu. Sungguh telah dinukilkan, sungguh telah dinukilkan adanya ijma imam mungdir. Jadi hilangnya akal karena gila, pingsan, sakit, mabok, sebagai pembatal wudhu. Sudah berapa tadi? Yang pertama apa? Sesuatu yang keluar dari dua, yang keluar dari dua jalan, baik yang biasa keluar buang kecil mani-mani, atau yang tidak biasa keluar, keluar kerikil, keluar cacing, batal itu menurut jumhur ulama. Yang kedua dari apa? Keluar darah istihadah. Nah, darah istihadah ini bukan darah haid, bukan darah nifas. Bisa bersambung dengan darah haid? Bisa. Nah, ini bahasanya mungkin darah penyakit lah. Nah, ini batal wudunya. Yang ketiga, tidur yang nyenyak. yang sudah tidak ada lagi kesadaran, sehingga dia tidak sadar kalau dia tutup atau tidak tahu. Ini batal. Yang keempat, hilang akal karena gila, insan, sakit, dan mabuk. Kemudian yang kelima, al-aqlullah bil ibil, makan daging unta. Makan daging unta. Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah makan daging unta itu membatalkan wudu? Yang benar, batal wudunya. Dalilnya adalah ketika Rasulullah ditanya tentang makan daging unta, atawadda'u min luhumil ibil, apakah kami berwudu karena makan daging unta wahai Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab iya. Fatawadda' min luhumil ibil, berwudu karena makan daging unta. Berwudulah karena makan daging unta. Hadis ini sahih, bisa dikira Syekh Abdul Rahim dan sahih Muslim. Berarti makan daging unta batal. Dan ini mendapatkan mayoritas ulama. Kalau makan daging kambing, daging ayam, daging kelinci, tak batal. Dari apa? Atau kalau minum umil banyak, Rasulullah beritanya, wahai Rasulullah bolehkah? Wahai Rasulullah, apakah aku berwudu karena makan daging kambing? Rasulullah menjawabnya, tak. Fatawaddo wa insikta fala tawaddo. Jika kamu ingin berwudu, maka berwudulah. Jika kamu tidak ingin berwudu, maka tidak mengapa tidak ingin. Ini kan pilihan. Beda dari tadi tentang makan daging unta batal. Apa? Wudu. Dulu lagi di zaman kali di Yaman, jarang sekali makan daging kecuali beberapa pokok ayam atau daging kambing, jarang sekali. Jadi itu dari tangan lah selama beberapa tahun makan daging itu dari itu. Yang dari pokok kecuali bagian daging ayam ceker ya. Karena digratis. Kalau daging jarang, kecuali Ramadan. Nah, kamu ketika diundang, kamu nggak bisa bedain daging unta atau daging kambing, makan aja. Karena sama lah, sudah disuap di dalam. Tadi yang dimakan daging unta, karena sudah masuk ke azan, asar. Karena bumbunya lama tuh, masaknya sampai menjelang asar. Makan akhirnya lama asar. Ada yang masuk dalam santri masuk ke masjid, mau sholat asar di rumah. Nah dia dimakan daging unta pada keluarga. Sahihnya itu batal wudunya. Sama sahihnya ternyata gak boleh dibedain unta sama daging yang lain. Karena sekali doang makan yang gue dua kali. Ya bisa ya, pembuyungnya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau itu bukan dagingnya, bagian dagingnya, misalnya hatinya, kasih hati unta atau jantungnya, batal gak wudunya? Sama saja batal wudunya, sama saja wudunya batal. Allahu a'lam bishawab, batal wudunya. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Nukudama dari Musaimin rahimahullah. Kullu ma siwa lahmi min ajza'il ba'ir min kabdihi wa tihali wa sinami. Naam maka batal wudunya. Sebagian ulama mengatakan tidak batal kalau yang dimakan itu hatinya, limpanya, atau yang lain tidak batal. Sudah bisa masuk. Jadi ya, jelas batal juga. Sekarang kalau yang tidak makan daging, lalu hati juga nggak makan, dia itu nggak pernah dikasih susu unta. Batal nggak susunya, minum susunya? Kalau dikasih susu unta, kalau lama berbeda pendapat. Apakah minum susu unta itu membatalkan wudu? radhiyallahu taala anhu sholat. Sebagian mengatakan ya jibul wudu wa huwa wajibun di madhhabil Hanabilah. Ini sisi dari pendapatnya madhhab Hanabilah. Mereka berdalil tentang pertanyaan kepada Rasulullah tentang susu unta atau wudu min albaniha. Apakah aku berwudu dengan susu unta? Ada pertanyaan seperti itu dalam sebuah hadis, namun hadisnya dhaif. Sanadnya dhaif. Allahu a'lam bissawab. Pendapat yang kedua mengatakan mustahab, dianjurkan, sunnah, tidak wajib. Tapi kalau minum susu unta tidak membatalkan wudu, tapi dianjurkan untuk membakar apa? Untuk berwudu. Ini yang dipilih oleh Muntaimiyah dan Muntaimiyah rahimahullah. Ini yang dipilih oleh Muntaimiyah dan Muntaimiyah rahimahullah. Pendapat yang ketiga, la wudu'a alaih, tidak ada wudu. Enggak batal, enggak wudu. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Wallahu ta'ala ala biswab. Insyaallah pendapat yang mayoritas ulama pendapat yang benar. Karena enggak batal, berarti enggak harus wudu. Wallahu ta'ala biswab. Kemudian pembatal berikut kok. Berapa? 6. Pembatal yang keenam, menyentuh kemaluan tanpa penghalang, termasuk mendatal wudu. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat, namun Allah Taala yang benar menyentuh kemaluan tanpa penghalang termasuk membatalkan wudu. Nah, ini pendapatnya mayoritas ulama yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, Al-Imam Shanani, Al-Imam Syaukani rahimahullah. Jadinya man masa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia berwudu lah. Akhrajah khamsah wa ashabul isnad. Ini jadinya. Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Ini pendapatnya Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri ini salah satu ulama tabi'in, imam besar di zaman tabi'in. Rabi'ah Mus'id ibn Jubair, Mus'id ibn Jubair salah seorang ulama tabi'in. Tidak membatalkan wudu. Apa Sufyan al-Thawri ini lupa tabi'in. Jelas setelah apa tabi'in. Atau tabi'in atau tabi'in atau tabi'in. Saya ini juga tadi. Walau Hasan al-Basri ini pendapatnya Hasan al-Basri. Pokoknya ada untuk mungdir washabu ra'i. Kami kala Ali. Yang dengannya Ali berpendapat seperti ini. Memaksud wa ma Abu Dhaifa wa Sa'ad wa Mudarda. Allahu a'lam bishawab. Jauh yang dalam dalam al-Udu. Pendapat yang ketiga, tidak masalah muta'amidah yang dikutuk nafsu di mubuh. Pendapat yang ketiga, kalau menyentuh dengan sengaja, batal wudunya. Kalau menyentuh dengan sengaja, batal wudunya. Pendapat yang keempat, innama sadakar yastahibullah wudhu. Yastahibullah wudhu. Jika menyentuh kemaluan, maka dianjurkan. Tidak wajib, dianjurkan untuk berwudhu. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan riwayat dari Imam apa dalam sebuah riwayat dan Zuhri dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan argumen menggabungkan dari dalil yang ada. Dan ini yang dipilih oleh dibuat dirujukkan oleh Ibnu Taimiyah Allah yaitu diajukan berarti enggak ada yang itu pendapat yang dipilih Allah alam besar anak pribadi cenderung kepada pendapat yang berbeda. Kemudian para ulama itu menyebutkan surah Imani warahmatullah. Sekarang kalau yang disentuh bukan kemaluan, dubur. Apa nggak batal wudunya? Kalau yang disentuh duburnya, apa dubur apa pembatalan wudu? para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan batal wudunya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Al-Tha'ul Zaid, Dhuhri, Ahmad dan dalam sebuah riwayat. Dalilnya man masaha wajhahu falyatawaddha. Di anahu ahadul fardhain asmahu batal. Batal. Bukan hanya kemaluannya saja, batal juga karena wudu. Sebagian lagi mengatakan laisa bikafir, tidak sebagai pembatal wudu. Ini pendapat Imam Malik, Sufyan Tsauri, Ahmad dalam sebuah riwayat. Wa qatada ashabu ra'i. Wallahu a'lam bissawab. Ana cenderung kepada pendapat yang mengatakan batal. Batal wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kalau yang menyentuh kemaluan orang lain, misalnya dalam hadis man masa gata rabu kali apa, nah bukunya kembali dia berapa menyentuh kemaluannya. Kalau yang menyentuh kemaluan orang lain, anaknya misalnya, ikhtar laku tiba sifar bilgoy halal kolei. Para ulama berbeda pendapat kalau yang disentuh kemaluan orang lain. Sebagian ulama mengatakan pembatal wudu, ini pendapat Imam Syafi'i, Al-Tan, Abu Thawb. Sebagian lagi mengatakan tidak membatalkan wudu. Allahu a'lam bissawab, karena kembali dulu kepada pendapat yang mengatakan membatalkan wudu. Seingat ana la junada imam juga seperti ini fatwanya, batal wudu. Nah, Allahu a'lam bissawab. Seperti seorang wanita misalnya untuk kemaluan darinya juga tidak mepet pada usia dulu karena batal wudhu. Allahu a'lam bissawab. Itu hal-hal yang batalkan wudhu. Kemudian yang ketujuh, ya betul ya, riddah murtad termasuk membatal wudhu. Ini mendapatnya Auza'i, Ahmad, Abi Thawb. Lain asrof salah yang berkata amal juga. Amal ini termasuk tohar batal. Ini mendapat sebagian ulama mengatakan batal wudhunya. Kemudian barakallahu fikum wa ayyuhal ikram wa imani wa rahmatullah. Itu ada permasalahan yang lain. Menyentuh wanita batal gak wudhunya. Para ulama berbeda pendapat. Ada empat pendapat. Sebagian mengatakan batal wudunya menurutnya Syafi. Sebagian lagi mengatakan penyentuh wanita mutlak tidak batal wudunya. Kalau Imam Syafi'i mendapat Imam Syafi'i penyentuh wanita mutlak batal wudunya. Sebagian ulama yang lain mengatakan Imam Ahmad mutlak tidak batal wudunya. Kemudian kedua, yang ketiga dirinci apabila didorong dilatar belakangi syahwat, dorong menyentuh wanita kali tidak kali syahwat batal wudunya. Jika tidak, tidak batal wudunya. Kemudian yang keempat, kalau menyentuhnya dengan sengaja batal. Kalau menyentuhnya dengan sengaja batal. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang terpilih ialah pendapat yang katakan tidak batal menyentuh wanita secara mutlak. Karena dalam ayat yang dimaksud tentunya itu adalah pemulang suami istri sebagaimana tafsir Ibnu Abbas. Kemudian keluar ini sah batal enggak wudunya, tidak batal wudunya. Memisah tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah barakallahu fikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Thank you.